Narkoba selalu menjadi cerita yang luar biasa. Entah berapa sudah korban yang jatuh di sana. Silih berganti tak terbilang. Yang pasti, angka korban tak pernah turun, namun naik dan cukup tinggi. Menggelisahkan, itu sebuah kenyataan. Tapi sekedar membicarakan, sungguh tak layak dilakukan. Menciptakan perubahan, itu yang harus kita kerjakan. Mengapa banyak orang terperangkap di sana? Mengapa banyak orang merusak diri, padahal tahu dengan pasti kematian akan tiba akibat tindakan yang diambilnya? Ya, semua orang tahu bahayanya. Membaca banyak literatur, penelitian yang tak terbantah. Tapi tetap saja korban tak pernah berhenti, bahkan bertambah. Mengapa? Jawabannya sangat sederhana. Tiap orang telah kehilangan arah hidupnya. Ia tak tahu lagi harus melangkah kemana. Sekejap, ia lupa. Entah karena kenakalan yang ada pada diri, atau justru rasa kurang percaya diri, atau kurang diperhatikan, kurang cinta kasih, atau salah melangkah, mencari identitas yang salah. Arah hidup yang salah membuat ia terjebak tanpa pernah bisa keluar dari sana. Kebergantungan semakin hari semakin menggila. Hidup hanyalah sebuah titik-titik gelap dari pemakaian kepada pemakaian yang terus menciptakan rongrongan kepada rongrongan dalam kehidupan. Tolonglah dirimu kalau kau ada di situ. Temukan arah hidupmu. Biarkan gairah menyala kembali. Bahwa langkah yang benar masih bisa dibuat. Arahkanlah hidupmu karena kau berharga. Bergairahlah karena kau manusia yang luar biasa. Ayunkan langkah, langkah dan langkah. Jangan pernah menyerah. Maka gairah akan membuat engkau menemukan kebenaran dalam kehidupan. Maka engkau tahu semua itu salah, dan engkau akan terselamatkan. Semoga gairah kehidupan memancar di diri. Semoga orang di sekitarmu menyadari dan membagikan itu, dan engkau bisa merasakannya. Selamat menemukan arah hidup dan gairah yang pas bagimu. Bersama saya, Bigman Sirait.